baru ya. Raya Hana. Perhatikan. Lam nandur pista atil. Mana nandur titiknya berapa? Gandeng ya. Lam nandur pista atil al fainata. Bakdal fainati ya Adnan. Tanda tanya. Kalau tanda tanya berarti bukan lam. Pertanyaan kan? Lima. Iya. Lima tanggur. Kalau lima tanggur. Enggak menjazmkan. Lima tanggur. Iya. Bisa adil fainata. Ba'dal fainati ya adnanu. Pelajaran yang ke-18. Hei, 18 piye? Ke-28. Nah, kalau dicetakannya tasik wal isim. Berkata guru itu, kenapa engkau melihat jam? Kenapa? Alhamdulillah. Apa bisa? Aina itu? Setengah. Berbeda. Sebentar. Kenapa engkau melihat jam sebentar, wahai Adnan? Mungkin kalau bahasa misalnya, ya. Kenapa kamu sebentar-sebentar lihat jam? Bahasa misalnya sebentar-sebentarnya di depan ya. Kenapa kamu melihat jam sebentar-sebentar lihat jam? Kira-kira yang mana yang pas? Sebentar lihat jam gitu ya. Kenapa engkau sebentar lihat jam? Wahai Adnan. Baik. Qala Adnanu inna ma'aqalu dhalika khaufan min fawatil maw'idi fa inna lil maw'idan muhimman ma'tabibi ba'da qalilin. Berkata anak Adnan, hanya saja aku melakukan yang demikian itu karena takut dari terlupusnya janji. Karena sungguhnya aku memiliki janji yang penting bersama dokter sebentar lagi. Khaufan. Mafoli ajli. Master Kolbi. Nah, yang menunjukkan sebab terjadinya perbuatan. Terus. Qala al-mudarrisu. Halla ghibta an hadhihi al-qissati. Qissati. An hadhihi al-qissati. Hala itu uslub apa ini? Dalam pembagian tolap itu. Delapan kan? Hala itu untuk apa? Al-art itu ala. Tahdid. Anjuran sangat ya. Keras. Kenapa kamu tidak di kelas? Gipta. Kenapa kamu tidak gaib saja dari pelajaran ini, dari jam pelajaran ini? Absen itu artinya, bro? Hadir apa enggak hadir? Absen. Absen itu artinya apa, Bu Beda? Hadir apa enggak hadir? Tidak hadir itu absen ya? Saya absen. Saya enggak hadir. Kenapa kamu enggak absen dari jam pelajaran ini? Terus? Apa? An, ada an. Mungkin bagiku untuk absen dari jam. Koban, apa ini? Kalau dari itu jadi kembali ilman, maka dia yakur paripuri ifl misali. Ina ma yadrus rahbatan fil ilmi, la rahbatan fil imtihan. Iqra al-ayat ayati ya Ibrahim. Berkata Rasul, semoga Allah menambah bagimu ilmu. Demikianlah sepatutnya bagi seorang pelajar seperti engkau. Misali. Misali seperti. Ini bukan misali seperti pelajar. Misal itu contoh teladan. Pelajar teladan ya, bukan telatan. Seorang seperti pelajar teladan. Mencintai ilmu bukan karena takut pada ujian. Bacalah ayat itu, wahai Ibrahim. Ayat-ayat ini. Insyaallah harusnya demikian, tapi ya kalau anak-anak kita ini masih banyak yang belajarnya sekarang yang sudah rokbatan fil ilm. Baik. Saya dari sini tadi ya, rokbatan itu maful li ajli. Kalau Ibrahim beristihadati wala taktulu awlatakum khasyatan imlak, khasyatan imlak, nahnu narjulukum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira, yaj'aluna asabi'ahum fi adani minas sawa'iki hadarul maut kata jawa tunukum anil madojik yada'una rabbam khawfaw wa tama'aw wa mimma rizakna'um yumtikun ya ayuhalladina amanu natubatilu sotakadikum bilmanu wal hadad alladhi yumtikum ala uriya'an nasi wala yu'minu nabillahi wala yu'minu billahi wal yamil hafi. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi kepada anak-anak itu dan kepada kalian. Sesungguhnya pembunuhan terhadap anak-anak mereka itu suatu kesalahan yang besar. Dosa yang besar. Mereka menjadikan di dalam telinga-telinga menjadikan sumbatan di dalam telinga-telinga mereka seperti hal yang mana sepertinya dari petir karena dari petir karena takut mati. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, mereka berdoa kepada roh mereka dalam keadaan takut. Bukan hal. Hal itu mustaq, ini masdar. Berdoa dengan kepada mereka khawatir. Karena takut. Dan karena cemas. Harap-harap cemas. Khaufan wa tamaan ini. Harap-harap cemas. Khaufan itu cemas, tamaan itu sangat berharap. Itu yang diartikan harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Dan hanyalah. Lamimma dan dari apa yang telah. Dan dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, mereka itu menimpakan. Ayatnya mana? Khaufan. Yang atas dari? Hadarol maut im khasyata imla terus yang ayat terakhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan kisah-kisah kalian dengan perkataan dan gangguan. Man mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut dan menyakiti. Seperti mereka menimpakan. Mana harta. Mereka seperti orang yang menimpakan hartanya karena ini dia manusia dan tidaklah dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Kayaknya mana? Makhluk diajarinya mana? Ria. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innaka manaktaru. Mana ada salamnya di situ? Badat. Ya dakhulul muraqibu wa ma'uzwairun wa yusalliman. Enggak ada zuair di situ. Atasnya ada. Ada. Ya dakhulul muraqibu wa ma'uzwairun wa yusalliman. Dan mengucapkan salam. Kalau murak kepada tahiyah. Kalau murak kepada tahiyah, tidak perlu Zuhair. Ini nak mana kalau nak perlu. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Baik. Serta pengawas setelah mengucapkan salam. Atasnya diartikan dulu. Pengawas masuk dan bersama. Pengawas masuk bersama Zuhair dan mengucapkan salam. Keduanya dan keduanya mengucapkan salam. Berkata pengawas setelah mengucapkan salam, Zuhair berkata, sungguhnya engkau melarangnya. Engkau siapa ini? Sungguhnya pengawas. Mudarris. Innaka ini kan muraqib ngomong sama Pak Guru kan, masuk kelas bawa sama Zuhair, juga terlambat kan. Biasa enggak antum kayak gitu. Kalau sini belum ya, terlambat enggak boleh masuk. Nanti baru setelah umit baru dibuka pintu masuk. Baik. Sebenarnya engkau melarang. Ya. Melarangnya. Melarang siapa? Melarang Zuhair. Untuk masuk. Ustaz. Saatnya mana? Belum ada ya. Terus. Kalau dari itu, innama mana tuhu tahdiban. Fakat asbahu asbaha hadi asbaha lita'ah alif lam bukan lam fakat asbaha ta'ahuru ta'ahuru wadaidahu wadaidanahu. Pak Guru berkata, hanya saja aku melarangnya dalam rangka mendidiknya. Maka sungguh terlambat telah menjadi kebiasaan dan rutinitasnya. Semaknanya tak diban sebagai tidak bahu. Asbaha saudara siapa? Asbaha tanah. Nah, berarti ta'afuru sebagai isim. Asbaha da'bahu sebagai khobar asbaha. Nah. Terus Allah Tasku wa asku. Indakum tas. Tentu. Hai. Pak apa? Hal tasku, baik. Kalau di sini sebutkan kalla fal yadkhul. Tambahan sebelum innama kalla fal yadkhul. Nah. Kali-kali tidak. Nah, innama hanya saja kamu bersandar atasnya dalam rangka ingin memperbaiki. Semoga Allah memperbaikinya. Nakro. Qala al-mudarris. Qala al-mudarris. Lima tanduru fi sa'atil fainata ba'da al-fainati ya Adnan. Lima tanduru fi sa'atil fainata ba'da al-fainati ya Adnan. Innama af'alu dhalika khawfan min fawatil maw'id. Innama afalu dhalika khawfan min fawatil maw'id. Fa inna li maw'idan muhimman ma'at tabibi ba'da qalil. Fa inna li maw'idan muhimman ma'at tabibi ba'da qalil. Hal laghibta an hadith hissa? Hal laghibta an hadith hissa? Kana bi'imkani an astadin al-mudira fil ghiyabi an hadil hissa. Walakin baik. Kana isam. Kana bi'imkani an astadin al-mudira fil ghiyabi an hadil hissa. Walakinnani hadartu hubban lin-nahwi. Walakinnani hadartu hubban. Zadakallahu 'ilman. Zadakallahu ilman. Hakadha yakunu talibul mithali. Hakadha yakunu talibul mithali. Innama yadrusu raghbatan fil ilmi la rahbatan minal imtihan. Innama yadrusu raghbatan fil ilmi la rahbatan minal imtihan. Iqra'il ayati ya Ibrahim. Iqra'il ayati ya Ibrahim. Qala Ibrahimu ba'dal isti'adah. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladhi yunfiku ma'lahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalladhi yunfiku ma'lahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yadkhul muraqibu wa ma'ahu Zuhairun wa yusalliman. Yadkhul muraqibu wa ma'ahu Zuhairun wa yusalliman. Qala al muraqibu ba'da at-tahiyyah. Qala al muraqibu ba'da at-tahiyyah. Yaqulu Zuhairun innaka mana'tahu min ad-dukhul ya ustaz. Yaqulu Zuhairun innaka mana'tahu min ad-dukhul. Innama mana'tuhu ta'diban faqad asbaha ta'akhkhuru da'bahu wa daidana. Innama mana'tuhu ta'diban faqad asbaha ta'akhkhuru da'bahu wa daidana. Hal la tashkuhu ila al-mudir? Hal la falyadkhul. Innama asbiru alaihi qasdal islah. Asallahu an yusliha. Tamarin ajib an ila silatil atiyah. Lima yanduru adnanu fissa'ati miraran. Lukman. Miraran itu berulang-ulang, berkali-kali. Innama Yaf'alu dzalika khaufan min. Kalau di sini kan af'alu, kalau kita bahasakan kan jadi gha'ib, dan dia innama yaf'alu dzalika khaufan min fawatil mawa'id fa inna lahu mau'idan muhimman ma'at tabib ba'da qalin. Lima, hadara ad-darsa ma'a annahu maridun. Hadarahu. Lima, mana al-mudarrisu Zuhairan min ad-dukhul. Manahu ta'diban. Innama manahu ta'diban lahu. Ta'diban liman? Li Zuhair. Lahu ini li Zuhair, mendidiknya. Nah, ini pembahasan maful ajl. Istarat kitabah hubban linnahi. Istarat itu kitabah hubban linnahi. Aku membeli kitab itu karena suka cinta bacaan nahu. Huna hubban maful nahu. Setelah kita belajar dalam pelajaran nahu, maful ajl itu ada yang ada beberapa keadaan ya, karena berbeda. Ada yang tanpa alif lam, tanpa idhofa. Ada yang alif lam, ada yang diidhofahkan. Nah, contohnya yang tanpa alif lam apa? Hubban tadi, hubban di nahwi. Contoh yang alif lam apa? Yang apa tanpa alif lam kan seperti apa? Kuban tadi, tanpa idhofah, tanpa alif lam. Yang idhofah seperti khasyata imlak, apalagi hadarul maut, khaufan toma'an, itu tanpa alif lam, tanpa idhofah. Fi'a an-nasi dengan idhofah. Kalau yang pakai alif lam ya tinggal diganti aja. Atau tudas darsa al hubba lil linnahu. Nanti akan datang. Kalau di sini enggak disebutkan ya. Di sini dari sebenarnya keadaan-keadaan apa? Maf'ul li ajlihi. Tugas ya. Wah, dah lah. Punya. Anda aku muncul. Dal. Oh, di sini enggak ada. Ada di sini. Kok enggak ada ya? Untung ada? Untung? Ya, nanti di... Coba ya. Oh, ini ada nahunya di sini. Lebih lengkap ini kali ini. Insya Allah. Ah, kita harus ngalin ini yang bisa. Banyak. Ya, ini faedah nahwu ini. Iya, belum pernah. Nah, insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. dasnya ya ini itu cari apa maful liajil dari bacaan istakhrij nadati amsilatal mafulilahu waskur halat kulli wahidin minna dan sebutkan keadaannya. Setelah antum nanti dapat ini antum baca nanti jelaskan keadaannya yang mana. Ini kan ada pembahasan tentang hukumnya, syaratnya, kemudian ahwalnya. Baik, kita lanjutkan sorof sebentar. Ini pada kemana, teman-teman? Supaya orang dina berturut-turut. Tapi kalau benar-benar izinnya, tiket gitu. Oh. Tiket sore. Sudah lama sekali sorof ini enggak dibahas. Al-qismu tsani sulasiul masjid fihi. Kita masuk bagian yang kedua, halaman 64. Kalau al-qismul awal apa ya, Pak? Beda. Sulasi mujarrad. Setelah kita pelajari yang sulasi mujarrad yang ghairu sahih, ya selain sahih. Kalau yang sahih yang dipelajari di jilid 1. Jilid 2 ini membahas yang selain sahih. Sekarang masuk al-qismu tsani as-sulasi ul-mazid fihi. Sulasi mazid 3 huruf yang mendapatkan tambahan padanya wa fihi 12 baban, ada 12 bab. 12 bab terbagi menjadi berapa ya, Pak Ishak? Dari sisi tambahannya. 1 berapa bab? Coba. Siapa lagi, Wai? Ada 3 bab. 3, yang tambahan 2. Kalau di samus itu berapa? Di samus. 2, 3, 4. Kalau LDI berapa? 3, 5, 4. Enggak apa. Mie ayam 2, 3, 4 atau berapa itu LDI. Kalau sorof ini sulasi mazid ini 3, 5, 4. Cuma untuk memudahkan ingat aja ya. 3, 5, 4. Ya kan? Yang mendapatkan tambahan 1 huruf 3 bab, tambahan 2 huruf 5 bab, tambahan 3 huruf 4 bab, 3, 5, 4 masjid. Sudah kan? Besok? Gak ikut-ikutan rokok sama itu ya. Jadi mudahkan saja. Al-babul awal af'ala. Ikraw wahid istinan talada. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun muf'ila yuf'alun. Sudah apa semua ya? Sudah ya? Coba ditutup. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun muf'ila yuf'alun. Terus. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun muf'ila yuf'alun. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun muf'ila yuf'alun. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun fungsi bab ini apa ya, Pak Lukman? Lazim gitu. Contohnya apa? Akroma sukin. Nah, karuma mulia, akroma memuliakan apa lagi? Cila. Aslama muslim. Apa arti? Dukhul. Syekh A'roko masuk Irak, Aslama masuk Islam. Terus ba'dal duhur, yakni asbaha masuk di waktu pagi. Apalagi apa ya, bisa qasdil makan menuju tempat, a'raqa menuju gerak, ahjaza menuju hijaz. Terus apa lagi? Ubaidah. Apa? Keterangan. Satu, tasrif panjang bagi bab ini sudah tersebut di kitab pertama halaman 62. Kaca itu halaman. Bahasa Jawa itu ya. Ojo, berapa gitu. Iya, bisa ya. Berbeda. Ojo itu halaman kan? Lupa. Enggak ada bahasa Jawa teman-teman. Dulu. Saya ingin sekarang terus Jawa. Ojo. Itu halaman. Ojo kaping. Ojo kaping. Berapa gitu ya. Intan. Gak tahu ini Melayu campur apa. Kalau dipahami aja. Halaman 62. Misal-misal sahih yang masuk bab ini sudah pula tersebut di kitab pertama halaman 64. Contoh-contohnya sudah ya, yang sahih. Bisa menyebutkan 5 ya, Abu Ishaq. Bab af'ala, sahih. Bisa, 10 aja bisa. Ajlasa apa? Terus. Terus, 4. Ini dari pilih-pilih lazim. Masuk apa? Adkhala, memasukkan. Terus. Keluar. Akhroja, mengeluarkan. Yang ketiga, di sini akan diterangkan tasrif yang lain dari sahih. Selain sahih ya. Di bab ini masuk semua bina dari sahih sampai multawi. Apa saja selain sahih? Bina apa? Ajwab itu yang bagaimana? Ain fiilnya. Jangan tengahnya. Kalau 4 huruf tengahnya bingung. Terus. Kemudian nakis. Nakis itu yang? Yang ain lam fiilnya jelas. Terus. Lafiz adalah lafiz makrur dan makrur. Kalau yang makrur itu yang ain dan lam fiilnya jelas. Kalau yang makrur itu lam fiil dan ain fiilnya jelas. Waduh, wahai. Enggak. Lam sama ain. Lah iya, lam sama ain sama lam. Waduh, wahai itu yo. Ain sama lam. Ah, ah, yang makrun. Makrun. Yang makrun. Makrun, lam sama fa. Nah, iya, ain kape yo. Terus. Yang fa-nya belum disebut malah. Ain mahmus. Mahmus kok fa. Mahmus. Mahmus itu ada hamzahnya. Yang fa'abilnya udah bilang disebut apa? Bina apa? Huruf fa'abilnya yang pertamanya huruf ilah itu bina apa? Mahmus ain. Mahmus itu ono hamzah bukan huruf ilah. Nah ya apa abdillah? Nakis itu belakang lam. Bina apa namanya? Apa Isa? Lafif. Lafif. Hendak ya kena? Misal. Enak misal. Terus, kurang Abu Lukman. Yang dobel, apa? Ain lampirnya bina apa namanya? Mudo'at. Huruf yang sama. Terus mahmus dari mahmus fa, mahmus ain, mahmus lam. Semuanya ada untuk bab af'ala ini. Ya. Yang kelima, mulai dari bab ini sampai akhir 12 bab sebagai mana sudah diterangkan di kitab pertama halaman 65, tidak ada isim alat. Fauqosulati tidak ada isim alatnya. Di atas 3 huruf itu tidak ada isim alat. Jangan dicari, dan tidak ada. Di dalam bab-bab dan tasrif-tasrif yang akan datang, isim zaman dan makan dijadikan satu saja. Seperti sulasi mujarad juga. Muf'alun langsung dijadikan satu. Ya. Tapi di sini, ajalla yujilu islalan mujilun mujalun, ajilla la tujilla mujalun mujalun, ini masih dua. Zaman dan makan tetap disebutkan dua kali. Tidak ada isim alat, tapi isim zaman makan tetap disebutkan dua. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk mudha'af, ya, mudha'af atau mudha'af itu yang ain dan lam fi'ilnya huruf yang sama. Baik, naktabi bihadza barakallahu. Thank you.